Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, kami kembali menyapa ruang dengar Anda. Bagaimana kabar sahabat dakwah hari ini? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas hari ini dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam ukhuwah dan dakwah bagi Anda pendengar setia HTI Channel dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Falah dalam program Kalam yang akan kami siarkan dari studio Hizbut Tahrir Indonesia, tentunya bersama radio kesayangan kita HTI Channel Radio Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Selama 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan insya Allah untuk tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema tentang menjadi pejuang bertekad baja. Sahabat dakwah, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.hizbut-tahrir.or.id. Dan bagi Anda sahabat dakwah yang memiliki smartphone, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi HTI Channel yang Anda bisa dapatkan di Play Store dengan memasukkan kata kunci HTI Channel Radio. Dan baik sahabat dakwah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir seperti biasa untuk menemani rubrik Menjadi Pembela Islam ini, kita akan ditemani oleh Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia. Beliau adalah DPP Hizbut Tahrir Indonesia. Kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat ya tadi ya? Alhamdulillah. Ya sahabat dakwah, tidak lupa juga kami mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan melalui nomor 0856-9817246. Sekali lagi, bagi Anda sahabat dakwah yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke nomor 0856-9817246. Anda bisa mengirimkannya melalui aplikasi WhatsApp. Ya. Ustaz, tema kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah tema yang terkait dengan menjadi pejuang bertekad baja. Nah, yang mungkin perlu kita samakan dulu tadi ya persepsinya, mengapa kita perlu bertekad baja gitu kan, terutama bagi seorang pejuang. Iya. Sikap kita bertekad baja ini penting. Mengapa? Karena tidak mungkin sesuatu itu akan dapat diraih tanpa tekad yang kokoh, tekad yang kuat, tekad yang seperti baja. Apalagi ketika ingin menegakkan Islam. Islam hanya akan selalu berdiri kokoh bersama dengan orang-orang yang kuat dalam menanggung berbagai macam cobaan, dalam mengupayakan tercapainya cita-cita, bukan orang-orang yang tertipu oleh dunia. Kita tahu bahwa sejarah mencatat Islam yang agung mulia ini selalu tegak bersama dengan orang-orang yang juga agung, yang dia mampu memangku amanah besar dan tidak mungkin bisa memangku amanah besar kecuali mereka yang memiliki tekad yang kuat. Kita tahu amanah ini tidak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Tetapi amanah ini hanya mampu diemban oleh manusia. Bukan sembarang manusia, tetapi manusia besar. Manusia yang memiliki tekad baja. Itu realitas yang bisa kita lihat di dalam sejarah umat Islam. Nah, belum lagi kalau kita lihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama dengan para sahabat mengalami perkara yang memerlukan tekad yang kokoh, tekad kuat, tekad seperti baja. Misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita secara retoris. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Di situ dijelaskan bahwa apakah kalian mengira kalian ini akan masuk surga padahal kalian belum ditimpa perkara kesulitan, guncangan-guncangan seperti yang ditimpakan kepada orang-orang terdahulu, hingga Rasul dan orang-orang yang bersama dengannya mengatakan mata Nusrullah. Kapan pertolongan Allah itu tiba? Dan Allah hanya mengatakan ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Artinya apa? Artinya seseorang, sekelompok orang yang berupaya untuk memikul amanah besar ini, menegakkan Islam, ya, itu akan mengalami persoalan-persoalan yang juga besar. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya mengalami hal tersebut, maka tentu umatnya juga akan mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Kalau Rasulullah dan para sahabatnya mensikapi sikap tersebut dengan sikap baja, dengan keinginan yang kokoh, keinginan yang kuat, maka dengan cara seperti itu pula lah ya, kita harus mengemban Islam ini. Begitu juga misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sejak awal itu sudah mengatakan bahwa kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. Itu sejak awal. Ketika Islam belum kokoh, ketika Islam belum kuat. Bahkan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayul madinataini tuftahu awalan?" Konstantinia atau Rumia, di antara kedua kota ini mana yang terlebih dahulu akan ditundukkan, akan kita tundukkan, apakah Konstantinopel atau Romawi? Lalu Rasulullah menjawab, Madinatu Herakli satu tahu awalan, kota Heraklius yaitu Konstantinopel akan pertama kali ditundukkan. Dan akhirnya ternyata berhasil ditundukkan Konstantinopel dan berubah namanya menjadi Istanbul yang sekarang ada di Turki. Dan tekad baja itu ada sejak awal. Tidak mungkin Islam ini kokoh, nggak bisa mungkin Islam ini tegak, nggak mungkin amanah besar ini bisa diemban kecuali oleh mereka yang memiliki tekad baja, oleh mereka yang memiliki tekad kuat. Tidak mungkin tegak oleh mereka yang tekadnya letoy, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nah oleh karena itu maka kita perlu menjadi orang-orang yang bertekad baja gitu. Tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita sebuah doa agar kita ini memiliki tekad baja. Kita tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku benar-benar memohon kepadamu, as-thabat fil amri wal azimati ala rushdi, ketegaran dalam urusan agama ini dan tekad kuat berada di atas petunjuk, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hal ini ya, menjadi jelas siapapun orangnya yang akan berpegang kepada Islam, apalagi menerapkan Islam, memperjuangkannya, harus memiliki tekad baja. Ketika Islam dikatakan siapapun yang berpegang kepada Islam sama dengan memegang bara api, ka'ahdi il zamr, maka orang yang akan menegakkan Islam yang dianggap bara api oleh orang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertekad baja. Tidak mungkin tanpa akidah. Karena ketika Islam dianggap asing, untuk menegakkannya perlu orang yang bertekad baja. Nah, dari sini jelas ya betapa pentingnya kita menjadi orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada Islam, yang memperjuangkan Islam, bertekad baja, memiliki tekad yang kokoh, kuat, tanpa putus asa, tetap optimis ya, masa depan untuk Islam, karena dia memiliki tekad baca. Ah, begitu. Ya, berarti karena memang tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh umat Islam itu sendiri ya, sehingga adanya tekad baca ini memang harus senantiasa melekat pada diri setiap muslim dan terutama yeah. para pejuang Islam. Iya, gitu. Yeah, betul. Ya. Terus kalau tadi kan disebutkan bahwa memang ketika tanggung jawab besar, terus juga tekad baja harus senantiasa melekat pada diri setiap muslim terutama para pejuang Islam. Sebenarnya seperti apa sih dampak dari tekad baja ini terhadap perjuangan itu sendiri? Iya. Jadi tekad ini akan menjadikan darah selalu mendidih. Tekad baja ini akan menjadikan pemiliknya senantiasa bersemangat di dalam menjalankan Islam dan di dalam memperjuangkan Islam. Dari hal seperti itu akan muncul motivasi diri mereka itu untuk melakukan kerja-kerja besar. Selalu terdorong, tak pernah kehilangan semangat, tak pernah kehilangan optimisme, enggak pernah. Enggak futur ya. Enggak pernah futur. Kenapa? Karena diproduksi terus di dalam dirinya sendiri. Tak perlu orang lain training, motivasi macam-macam, sebenarnya enggak perlu. Enggak perlu. Karena tekad baja ini itu memproduksi motivasi sendiri untuk melakukan kerja-kerja besar. Pagi, sore, siang, malam. Ini yang akan mereka miliki. Coba ingat perkataannya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan istirahatnya seorang aktivis itu adalah suatu bentuk kelalaian. Allahu Akbar. Jadi kalau seorang yang mengaku pejuang Islam, yang mengaku pengemban dakwah, yang mengaku aktivis Islam, lalu beristirahat, kata beliau itu suatu bentuk kelalaian. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, jika aku hidup, aku tak punya makanan. Jika aku mati, aku tak memiliki kuburan. Tekadku layaknya tekad para raja, jiwaku merdeka yang melihat kehinaan sebagai kekufuran. Ini tekad yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Motivasi. Nah, kemudian tekad yang kokoh seperti baja ini pula akan mampu mengubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Mustahil itu karena belum dialami. Kalau sudah dialami, jadi nyata, tidak ada yang mustahil. Orang bilang mustahil karena jauh saja di depan. Setelah sampai kan nyata. Jadi nyata. Iya, gitu. Makanya ada pepatah, sesuatu disebut mustahil kecuali setelah terlaksana. Nah, orang yang memiliki tekad baja ini, dia akan mampu mengubah sesuatu yang menurut orang mustahil, sesuatu yang menurut orang utopis, sesuatu yang menurut orang sulit menjadi kenyataan. Dan orang mengatakan, ya. Kemudian, tekad yang kuat akan menjadikan pemiliknya, kita semua, terus maju ke depan. Apapun kendalanya, apapun rintangannya. Orang yang memiliki tekad baja, dia tidak akan pernah surut ke belakang. Tidak pernah. Kalau surut ke belakang bukan tekad baja. Tekad peyem, nah, tekad tape, tekad tempe, itu bukan tekad baja. Ya. Ya, kalau baja dia kokoh, Kalau tempe sama pisau kecil aja kalah dia. Nah ini dampak yang akan dimiliki ketika seseorang atau kita semua memiliki tekad baja. Jadi jelas sekali dampaknya sangat-sangat besar. Sangat besar ya bagi perjuangan ini. Ya. Ustaz, kalau kita lihat di masyarakat kan faktanya memang ada, tadi ada orang yang di awal Ustaz katakan tekadnya letoy gitu kan. Tapi memang juga ada yang bertekad baja. Nah sebenarnya tekad baja ini muncul dengan sendirinya atau melalui proses seperti apa gitu kan, yang sehingga melekat pada diri seseorang itu gitu kan, atau memang suatu yang memang harus ditanamkan gitu, seperti apa? Iya, tidak ada sesuatu itu jadi dengan sendirinya. Semua itu harus kita upayakan dengan tetap memohon ridho, hidayah, inayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ujug-ujug orang punya tekad baja, enggak mungkin. Ya. Jangankan tekad baja, ujug-ujug punya tekad yang letoy aja, enggak bisa ujug-ujug, enggak bisa. Segala sesuatu ada proses. Gitu. Nah, oleh karena itu maka untuk memiliki tekad baja dasarnya adalah iman. Iman. Akidah Islamiyah. Bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya cita-cita tertinggi menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita ridha kepadanya dan Allah pun ridha kepada kita. Kita hanya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Salah satu bentuk keriduannya adalah al-jannah. Kita ingin menjadi pelamar bagi bidadari yang ada di sana. Dan mungkin para ibu, para remaja putri bercita-cita ingin menjadi bidadari. Ini adalah sebuah cita-cita yang sangat tinggi. Ini adalah akidah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini adalah untuk ibadah, untuk taat, ya, untuk menegakkan Islam, untuk memperjuangkan Islam. Dan hidup di dunia ini adalah sementara. Sementara hidup yang kekal abadi adalah nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laki minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi kita. Ya. Tetapi kebanyakan manusia lebih mengejar-ngejar yang ajilah di dunia ini, yang buru-buru datang ini. Ya. Dan dia melupakan akhirah. Dia lupa kepada hari akhirat. Nah, ini harus proses, ya. Akidah, keimanan ini terus diproses. Ya. Kemudian yang kedua dengan tanggung jawab, bahwa kita memiliki amanah. Amanah apa? Salah satunya adalah amanah dakwah. Nah, dengan cara seperti ini maka insya Allah ya kita akan memiliki tekad yang kuat. Kemudian yang ketiga, yakin bahwa Allah menjanjikan kemenangan. Yakin. Karena yakin akan menang, maka tekad menjadi kuat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Jelas. Islam ini diturunkan untuk dimenangkan. Dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha gagah perkasa. Jadi masa depan itu tidak perlu dikhawatirkan karena pasti untuk Islam. Bukan untuk yang lain. Jadi janjikan ya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjinya pasti dia tepati. Nah, oleh karena itu maka karena satu sisi kita yakin dengan keimanan kita, akidah kita, kedua kita sadar bahwa kita punya tanggung jawab untuk taat patuh kepada Allah dan memperjuangkan Islam ini, dan kita yakin bahwa kemenangan adalah untuk Islam, maka tekad kuat ini menjadi besar karena yakin akan mendapatkan kemenangan. Gitu. Saya pernah ditanya suatu ketika oleh seorang kiai, sebenarnya antum ini kok kelihatannya semangat terus, sebenarnya ada siapa sih di belakang antum gitu. Saya bilang begini, alhamdulillah kiai, saya ini punya Allah. Jadi di depan saya Allah, di belakang saya Allah. Ya, di mana-mana itu ya Allah yang memberikan dukungan kepada saya dan kepada kawan-kawan. Gitu. Alhamdulillah, kiainya manggut-manggut. Rupanya jawabannya cocok. Ya, gitu. Jadi itulah yang harus kita lakukan sehingga tidak bisa langsung jadi gitu. Ya. Tiba-tiba ya. Menclok aja tekad kuat, tekad baja itu di dalam hati, dalam jiwa itu enggak mungkin. Proses aja ya. Harus terus ditanamkan, harus terus dilakukan gitu. Ya, baik sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali. Inspirasi Mutiara Hadis, HTI Channel Radio. Man lakia akhawul muslim bima yuhibbu liyasurrahu bizal sarahu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamah. Barang siapa yang menemui saudaranya yang muslim dengan menampakkan perkara yang disukainya karena ingin membahagiakannya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Inspirasi Wahyu, HTI Channel Radio. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Ibnu Surya berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, engkau tidak datang dengan apa yang kami ketahui, dan Allah tidak menurunkan ayat yang jelas kepadamu. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Surat Al-Baqarah ayat 99. Ketika Rasulullah diutus dan beliau menyampaikan tentang perjanjian yang ditetapkan atas mereka dan kewajiban yang ditetapkan atas mereka terhadap Nabi Muhammad, Malik ibn Sa'if berkata, demi Allah, tidak ada yang ditetapkan atas kami terhadap Muhammad, dan tidak ada perjanjian yang ditetapkan atas kami. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Surat Al-Baqarah ayat 100. Baik sahabat dakwah, Anda masih bersama saya Falah dan juga Ustadz Muhammad Rahmat Kurnia dalam program Kalam, rubrik Menjadi Pembela Islam. Saat ini kita sedang membahas tema terkait menjadi pejuang bertekad baja. Tidak lupa juga kami mengingatkan Anda sahabat dakwah untuk bisa berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor 0856 9817246. Sekali lagi Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya ke 0856-9817246. Anda bisa mengirimkannya melalui aplikasi WhatsApp. Ya, baik Ustaz, kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa dasar tekad baja itu adalah iman ya. Berarti apakah merupakan sebuah konsekuensi akidah tadi? Jadi seorang yang berakidah Islam, memang konsekuensinya dia harus memiliki tekad baja gitu. Iya, harusnya begitu. Tetapi bukan merupakan hubungan mekanistik. Ya, dia tidak otomatis. Ya, tidak otomatis orang yang beriman tekadnya baja, gitu. Tetapi orang yang beriman harusnya bertekad baja. Nah, supaya orang beriman bertekad baja, maka imannya ini harus produktif. Apa pengertian iman produktif? Iman itu harus diwujudkan di dalam aktivitas keseharian. Makanya di dalam Al-Quran antara iman dan amal soleh itu selalu ya mayoritasnya itu ya merupakan sebuah kesatuan. Allazina amanu wa amilus soleh, selalu begitu. Karena tidak bisa iman itu hanya berhenti di keyakinan, itu tidak bisa ya dan tidak boleh ya. Iman itu perlu bukti. Perlu bukti. Dan bukti itu di dalam perbuatan. Nah, ketika berbuat itu didasarkan kepada keimanan, maka salah satu ya yang akan terlihat itu adalah tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk melaksanakan Islam, untuk membela Islam. Gitu. Terus Tad, mungkin bisa diberikan gambaran ya kepada para pendengar setia HTI Channel terkait dengan contoh-contoh mungkin dari mulai dari generasi sahabat gitu kan. Tadi kan kalau Rasulullah sudah Ustaz sampaikan ya bahwa memang beliau senantiasa mencontohkan untuk memiliki tekad baja gitu kan. Nah, mungkin generasi para sahabat atau juga mungkin para salafus saleh gitu kan yang bisa dijadikan sebagai tauladan bagi kita bagaimana mereka menampakkan tekad bajanya dalam kehidupan kesehariannya. Iya. Ini sebagai pembelajaran ya. Imam Al-Bukhari, Muslim, kemudian Imam Ahmad itu meriwayatkan terkait dengan Waraqah bin Naufal. Kita tahu bahwa beliau ini adalah seorang kakek-kakek yang sudah berusia lanjut. Kemudian tubuhnya lemah. Sebagai seorang tua renta tentu saja tulangnya juga rapuh. Rambutnya sudah penuh uban memutih. Begitulah beliau. Tetapi Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad meriwayatkan beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Perkataan yang menunjukkan betapa tekadnya teramat kuat. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, jika aku berada pada hari itu, yaitu hari saat engkau ditindas, aku pasti akan menolongmu mati-matian. Ini luar biasa. Setelah Rasulullah mendengarkan perkataan seperti itu, kemudian Waraqah bin Naufal mendekat kepada Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Waraqah yang sudah kakek-kakek itu? Mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan pas awal-awal kenabian. Tekad untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan beliau ya memproklamirkan dirinya siap memerangi siapapun, siap memurungi dunia seluruhnya, sekalipun seorang diri demi membela Rasulullah, demi melindungi Rasulullah, demi membela ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu Islam. Ini suatu tekad yang sangat-sangat luar biasa. Dan beliau Waraqah itu pernah mengatakan, dalam ingatanku aku bertekad selagi tekad itu menimbulkan gaung. Penjelasan demi penjelasan Khadijah membuat aku harus menunggu lama. Di jantung dua Makkah aku berharap kemunculan Muhammad dan katamu, aku melihatnya keluar. berdasarkan berita dari para pendeta yang tak ingin hal ini tersebar luas, bahwa Muhammad akan berkuasa pada kami, cahaya terang akan terlihat di seluruh negeri. Ia timpakan kerugian kepada siapa saja yang memeranginya. Ia berikan kemenangan kepada siapa saja yang berdamai dengannya. Ah, andai saja aku berada pada hari itu, menjadi yang pertama masuk Islam. Aku memasuki sesuatu yang dibenci oleh orang-orang Quraisy. Kendati mereka bereaksi keras di Makkah, aku bawa masalah yang mereka benci ini kepada Allah. Jika mereka turun tangga atau bertahan pada sikap mereka, masalah ini pasti ditentang oleh orang-orang kafir. Kalaupun aku mati tak mengapa, sebab setiap orang akan bertemu takdirnya, mati ataukah hidup. Ibnu Hisham ya, menceritakan hal ini di dalam sirahnya. Jadi perkataan ini menunjukkan betapa tekad ya seorang Waraqah ya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Beliau ya menyatakan secara terbuka kepada seluruh orang musyrik bahwa jika Allah Subhanahu wa taala memberinya umur panjang sampai hari kemunculan Islam, ya maka akan terjadi peristiwa besar, dan dia ingin menolong kebenaran dan ingin melindungi Rasulullah SAW, kendati orang-orang musyrik mencelanya dengan sangat-sangat keras. Ini adalah tekad yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita lihat di dalam sejarah bagaimana Islam itu tegak tanpa tekad baja seperti yang dimiliki oleh Anas bin Nadir radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad, bahwa dia mengatakan, jika Allah mengizinkanku memerangi orang-orang musyrik, dia akan melihat apa yang aku kerjakan. Dan betul saja, Anas bin Nadir memiliki kesempatan ikut serta di dalam perang Uhud. Dan kita baca sejarah, beliau bertempur habis-habisan hingga tatkala ia terbunuh, apa yang terjadi? Di tubuhnya terdapat 80 lebih tusukan. Tubuhnya dirobek-robek dan hanya dikenali oleh saudara perempuannya karena ada tandanya di situ. Dan saudara perempuan itu mengidentifikasi dirinya dengan melihat jari-jarinya, ada tanda di situ. Ini menunjukkan kesungguhan. Jadi sejak awal beliau memiliki tekad yang kokoh untuk membela Rasulullah SAW, untuk membela Islam. Dan ketika waktu itu datang, maka beliau yaitu Anas bin Nadir ini menunjukkan ya tekadnya itu dengan penuh kesungguhan. Ini sebagai salah satu contoh. Contoh lain misalnya, apa mungkin Islam ini tegak kalau tidak ada tekad seperti tekadnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pada saat beliau menumpas orang-orang murtad. Orang murtad kemudian menentang ajaran Islam, salah satunya tidak mau membayar zakat. Padahal kita tahu Abu Bakar Siddiq ketika itu usianya sudah lanjut. Beliau orang yang mudah menangis di usia seperti itu. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu an sang khalifah ketika itu dengan tekad yang kuat menyatakan di tengah ketua rentaannya itu, demi Allah, aku pasti akan memerangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, andai mereka menolak membayar zakat unta dan kambing yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, aku pasti memerangi mereka karena penolakan tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Coba, bagaimana Islam itu tegak karena adanya tekad baja dari orang-orang yang membelanya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita baca yang bisa kita lihat ya, bahwa mereka itulah yang mendukung Rasulullah, yang membela Rasulullah, yang menegakkan Islam. Tekadnya adalah tekad baja. Abu Bakar juga pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, andai saja kambing menyeret kaki istri-istri Rasulullah SAW, aku tidak akan membatalkan pengiriman pasukan yang ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak akan melepas panji perang yang beliau pasang. Ini kan tekad yang kokoh, tekad yang kuat, ya, keinginan yang sangat luar biasa, azam yang sangat besar. Nah, dengan orang-orang seperti inilah Islam tegak. Apabila Islam ingin kembali tegak, maka kita harus memiliki tekad baja seperti orang-orang yang dulu berjuang bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik sahabat dakwah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita akan break sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali. Kesendirian di antara rindu dan asa, selalu terbayang dalam anganku senyummu yang lembut dan tulus. Ku rindu padamu Baik sahabat dakwah, Anda kembali bersama kami, saya Falah dan juga Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia dalam rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah menjadi pejuang bertekad baja. Ya, Ustaz, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari pendengar setia HTI Channel Radio. Ada satu pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan generasi Islam pencetak baja? Ya, pencetak tekad baja mungkin ya. Untuk calon pengemban dakwah generasi penerus perjuangan ini, yakni perjuangan Islam. Contoh anak-anak kita dari sejak dini mungkin. Iya. Yang pertama adalah ayah dan ibunya harus menjadi pejuang Islam bertekad baja. Tidak mungkin kita mengasih uang kepada anak kita kalau kita tidak punya uang. Tidak mungkin kita ngasih minum ke anak kita kalau tidak punya air minum. Begitu juga tidak mungkin kita menanamkan tekad baja ke anak kita kalau ayah dan ibunya tidak punya tekad baja. Apa yang mau ditanamkan, wong tekad bajanya gak dimiliki sama ayah dan ibunya. Jadi yang pertama kali harus diubah adalah kitanya. Sebagai ayah, sebagai ibu harus memiliki keimanan yang melahirkan tekad baja itu. Karena mendidik juga perlu tekad baja ya tadi. Iya. Oke, perlu tekad baja termasuk mendidik anak itu. Itu satu. Jadi orang tua. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu tanamkan ajaran-ajaran Islam ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tekad baja ini. Baik yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW, diceritakan bagaimana para sahabat ya, bagaimana para ulama, sehingga kalau berbicara tentang mendongeng ke anak-anak, dongeng yang paling hebat itu bukan dongeng tapi kisah. Kisah sahabat, kisah ulama. Jadi kalau sekarang ini rame, salah satu kompetensi ayah dan ibu harus bisa mendongeng, maka lupakan dongeng. Tetapi kisah. Bertutur tentang kisah. Kisah siapa? Kisah Nabi, Rasul, sahabat, para ulama. Itu yang harus diberikan. Banyak sekali contoh-contoh ya yang dimiliki oleh para nabi tentang tekad baja ini, oleh para sahabat diantaranya seperti yang tadi, kemudian ulama gitu. Itu ditanamkan terus. Kemudian yang ketiga, praktekan di dalam keseharian gitu. Salah satunya latih anak itu tanggung jawab, kasih kepercayaan anak itu, kasih tantangan. Jangan anak punya cita-cita tinggi, serba jangan. Jangan nanti jatuh. Jangan nanti kehujanan. Jangan bagaimana mau punya tekad baja, mau berangkat aja dibilang serba jangan. Tidak mungkin bertekad baja. Ya, tidak mungkin itu. Gitu. Jadi praktekan di dalam keseharian. Nah, di samping kita tentu harus membimbing dan mengarahkan. Tapi orang yang bisa membimbing dan mengarahkan anak bertekad baja hanya orang yang bertekad baja. Tidak mungkin kalau tidak bertekad baja, gitu. Nah, dengan cara seperti ini maka insya Allah ya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertekad baja, gitu. Terus Ustaz ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana implementasi tekad baja bagi kita para pengemban dakwah dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya. Satu ya, di dalam masalah ibadah, ketika mungkin orang-orang melecehkan, waduh, ini kalau banyak bangun malam, siang-siang ngantuk nih, kerja tidak produktif, ya, dakwah juga menjadi tidak maksimum, ya, karena terlalu banyak begadang, misalnya. Nah, dengan tekad baja maka kita tetap sholat tahajud dan siang hari kita tidak ngantuk. Tekad baja itu. Karena justru kita dengan tahajud itu, ya kita akan menjadi kuat. Karena apa? Karena bangun malam itu seperti ngecas baterai. Pas siang hari itu kita pakai, kan habis tuh baterainya. Mungkin tinggal 40%, 20%, malamnya dicas. Cas, jadi 100% lagi. Siangnya on, 100%. Nah, kalau siangnya itu baterainya sudah lemah, malamnya tidak dicas, besoknya makin mati. Lemah lagi. Mati nanti. Iya, ujung-ujungnya ya mati dia baterainya. Gitu. Nah, ini tekad kuat untuk menunjukkan. Contoh lain yang kedua, ya. Ketika orang mengatakan jangankan ingin menyatukan dunia, menyatukan organisasi-organisasi saja susah. Nah, kita harus punya tekad baja bahwa justru yang sulit menyatukan organisasi-organisasi. Kenapa? Karena memang organisasi-organisasi itu tidak perlu disatukan. Biarkan saja di dalam keberagaman, sementara berdasarkan apa, asalkan berdasarkan Islam. Gitu. Karena di dalam Al-Qur'an wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Wa ula ikahum wa tu'minuna billah, ya. Itu tidak mengharuskan ada hanya satu gitu. Kelompok atau organisasi Islam gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika misalnya kita ingin menyatukan umat, maka andaikan ada yang melecehkan, andaikan ada yang mengatakan utopis, andaikan ini, andaikan itu, ya, tapi dia tetap konsisten menapaki jalan itu. Karena kalau dulu umat Islam ini pernah bersatu, maka kita juga akan bisa bersatu. Karena apa yang dilakukan oleh orang terdahulu, insya Allah bisa dilakukan oleh orang yang sekarang. Gitu. Ini punya tekad baja. Contoh lain misalnya, ketika ada beberapa pihak yang mengatakan, "Bu, ini sekarang lagi rame radikalisme. Ini berbahaya. Ada juga transnasionalisme dan sebagainya." Itu jangan langsung, aduh takut nih, khawatir. Enggak. Justru harus punya tekad baja menjelaskan, ya, sekarang ini tidak ada yang tidak transnasional. Mana? Demokrasi kan transnasional. Kan dipakai juga. Hak asasi manusia juga transnasional. Ya, semua transnasional. Jangankan begitu, handphone ini transnasional. Dari mana-mana menginternasional begitu. Apalagi dunia sekarang sudah menjadi kecil gitu. Tentang radikalisme, ini ada upaya untuk memojokkan umat Islam lewat isu radikalisme. Nah, justru kita harus menjelaskan Islam yang sebenarnya itu seperti apa. Dan yang membahayakan itu apa? Sebenarnya adalah neoliberalisme, neoimperialisme ini yang dengan terus tanpa kena lelah, ya, kita bertekad baja untuk menjelaskan, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, kira-kira seperti itu bertekad baja. Demikian juga misalnya ketika kita mendakwahkan Islam, ya, ketika mendakwahkan seseorang malah mengetawain. Ketika mendakwahkan seseorang diam, ditanya setuju diam, ditanya tidak setuju diam, gitu. Kan bingung, ya. Kemudian ketika kita menyampaikan Islam, ya, diajak tidak mau. Ketika kita menyampaikan tulisan, diambil habis itu dibuang di tempat sampah. Ketika kita menyampaikan Islam terus berulang kali, lama-lama sudah enggak mau ngaji misalnya. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, ya, justru akan menjadikan kita semakin bertekad baja. Kenapa? Kalau ini enggak mau, ini tidak mau, ini menolak segala macam, suatu ketika akan ada yang mau itu. Akan ada mendengarkan dakwah kita. Ini. Nah, kira-kira begitulah implementasinya itu. Ya. Ustaz, kalau tekad baja tadi dengan istiqomah itu sama atau apa? Ya, kalau istiqomah itu kan dia lebih kepada kontinuitas berada di jalan yang lurus. Itu istiqomah. Kan dari kata koma, yakumu, berubah menjadi istiqomah, yastaqimu, istiqomah. Ya, jadi terus-menerus berada di dalam jalan yang lurus. Jadi kekontinuitasnya di atas kebenaran, di atas jalan Islam. Nah, untuk itu salah satunya juga perlu tekad baja supaya tetap istiqomah. Gitu. Ya. Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait bagaimana cara mendidik anak tadi, apakah lingkungan itu bisa berpengaruh terhadap penumbuhan sikap tekad baja pada diri anak? Oh ya, tentu lingkungan itu sangat berpengaruh. Tetapi lingkungan yang sangat dominan itu adalah lingkungan di mana dia berada. Kalau dia berada di rumah, maka rumah itu berpengaruh. Kalau dia ada di sekolah, maka sekolah itu berpengaruh. Kalau dia ada di komplek perumahannya, maka warga sekitar perumahan itu berpengaruh. Nah, itu tergantung di mana dia lebih banyak. Gitu. Lebih banyak. Nah, oleh karena itu maka kita harus menciptakan lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, kemudian lingkungan tempat tinggal, ya, yang memang mendukung, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasul-Nya, mencintai Al-Qur'an, bercita-cita untuk masuk surga bersama dan seterusnya dengan tekad yang kuat, dengan tekad baja, ya, dan punya keinginan kuat untuk menjadi pejuang Islam. Gitu. Tentu saja berpengaruh, tapi orang tua itu adalah yang sangat dominan gitu. Makanya makanya di dalam hadis Nabi itu kan dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, ya. Siapa yang berpengaruh? Pa abawahu. Kedua orang tuanya itu. Ayah dan ibunya itu, ya. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumbajjisanihi, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi, disitu disebutkan abawahu, yaitu orang tuanya. Nah, dengan demikian, sekalipun lingkungan secara umum berpengaruh, tetapi yang sangat dominan harusnya itu adalah ayah dan ibu, karena dialah yang akan memilihkan lingkungan lain bagi anak-anaknya. Contoh misalnya, lah kalau sekarang anak dikasih HP yang canggih, sementara akidahnya tidak dikasih akidah yang canggih, maka kan sama dengan merusak anak. Lewung sekarang ini kebaikan dan keburukan ada di genggaman kok, lewat handphone itu. Nah, makanya kalau sayang pada anak, jangan kasih HP yang bagus, yang fiturnya mungkin SMS saja sama nilpun. Monokrom, ya. Ya gitu. Nah, kelak ketika dia sudah bisa memilah memilih, ketika dia sudah tahu ajaran Islam dan sebagainya, ah barulah dia dengan tanggung jawabnya, dengan pemahaman Islamnya, ya, punyalah HP canggih. Itu salah satu contoh sederhana bagaimana, ya, ayah dan ibu itu dominan di dalam mempengaruhi kepribadian anak. Ya, terus kalau tadi kan dicontohkan, ya, para sahabat itu kan beberapa orang dicontohkan. Nah, kalau dalam masa sekarang itu kan, apakah memang tekad baja itu seluruh pejuang itu harus memiliki, atau cukup dimiliki oleh beberapa, atau mungkin sebagian saja gitu kan? Ya, semestinya seluruh kaum muslimin memiliki tekad baja. Di dalam Al-Quran kan dikatakan, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu punya azam, punya tekad, tawakallah kepada Allah. Ini kan tekad baja. Kalau seseorang sudah bertekad, lalu tawakal kepada Allah, menyerahkan urusan biar Allah yang memberikan solusinya, biar Allah lah yang menyelesaikan persoalannya, karena dia adalah baligu amri, dialah yang menyelesaikan seluruh urusan, ya. Ini kan tekad baja ini. Jadi harusnya adalah seluruh kaum muslimin memiliki tekad baja. Apakah lagi ya para pejuang Islam. Jadi bukan hanya para pimpinannya saja yang harus bertekad baja. Nanti bahaya. Kalau pemimpinnya bertekad baja, lari kencang, membasmi kemungkaran, melawan negara kafir, penjajah dan sebagainya, sementara yang di belakangnya tidak bertekad baja tapi bertekad tempe, merayap. Nanti habis di jalan. Habis di jalan. Dan sejarah membuktikan bahwa para sahabat itu bertekad baja. Mus'ab bin Umair sebut, beliau seorang diri diutus ke Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu beliau itu mengabaikan masa remajanya. Beliau melupakan kehidupannya yang serba enak. Beliau menjalani kehidupan yang keras, miskin, penuh penderitaan. Tapi dengan tekadnya yang kokoh, tekadnya yang kuat, beliau berhasil mempersiapkan Madinah sehingga menjadi pusat pemerintahan Islam. Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa bisa mengabaikan peran Mus'ab bin Umair sebagai duta Islam pertama yang diutus oleh Nabi untuk menyampaikan Islam di Madinatul Munawwarah. Ini begitu juga dengan para sahabat yang lain. Gitu. Terus apakah ini bisa ditularkan dalam artian di dalam sebuah kelompok jamaah, tekad baja ini apakah kita bisa menularkannya kepada yang lain? Atau? Harus bisa. Harus bisa. Apakah bisa? Bisa. Apa ada yang tidak bisa? Ada juga yang tidak bisa. Gitu. Karena ini kan tergantung kita. Apakah kita mau memiliki tekad baja ini atau tidak? Kalau kita mau memiliki tekad baja, insya Allah kita akan memiliki tekad baja tersebut. Dan kita bisa menularkan tekad baja ini kepada siapapun. Gitu. Ya. Baik sahabat dakwah, menarik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun karena waktu yang sebentar lagi memisahkan kita, sebelum kami tutup, mungkin Ustaz ada closing statement terkait dengan tema pada kesempatan kali ini. Baik, para pendengar yang berbahagia, kita perlu memiliki tekad baja di dalam taat kepada Allah dan di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sejarah mencatat hanya di tangan orang-orang yang bertekad bajalah Islam bisa jaya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang memiliki azam yang kuat untuk menerapkan Islam dan menyebarkan Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertekad kuat seperti halnya Rasulullah, para sahabat, para ulama, ya, salaf yang dahulu telah berjuang untuk Islam. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat dakwah, telah kita simak bersama program Kalam. Kami harapkan apa yang telah disampaikan senantiasa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam sebagai solusi atas segala permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah program Kalam dalam rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan juga tentunya bagi kita yang mendengarkan. Saya Fala mewakili seluruh kerabat kerja HTI Channel Radio mengucapkan terima kasih kepada Anda sahabat dakwah yang telah setia mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kami memohon ampun. Bagi Anda sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa menyampaikannya melalui email ke hticannelradio@gmail.com. Sekali lagi, Anda bisa menyampaikannya melalui email ke hticannelradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih jauh tentang kami, silakan Anda bisa mengunjungi situs kami di www.hizbut-tahrir.or.id. Tentunya tetap simak program Kalam di waktu yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.